kudondong ning Karangawen. MC ini kondrong ora pareng kesuwen. Lah, Wawan Purwana. Oseh ah, dengan hati yang sadis. Iya, Metro. Gak, niko, Rumah Collection. Terus nih kat Sari. Pak Mam,